طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Masih terkait dengan pembahasan fiqhul faraid dalam pembahasan miras ashabil furud, bagian waris bagi mereka para ahli waris yang menerima dengan cara fard, yakni bagian yang telah ditentukan oleh syariat, apakah setengah, seperempat, seperdelapan, ataukah sepertiga, seperenam, dua pertiga. Nah, kita masih dalam seputaran ashabul furud. Maka mengingat betapa pentingnya ilmu waris ini dan amat jarangnya orang yang mau mempelajari, serta barakallahu fikum, substansi yang kita pandang bahwasanya faedahnya adalah menyelamatkan kita dari melanggar batasan-batasan Allah, apakah dalam bentuk menambah atau mengurangi bagian hak ahli waris sehingga terancam akan dimasukkan ke dalam neraka, maka seyogianya bagi kita sebelum kita masuk kepada bagian-bagian berikutnya, untuk kita senantiasa memurojaah, memantapkan, menghafalkan dan memahami dengan baik apa yang telah diambil. Kenapa demikian? Dikarenakan pertama adalah terkhusus pada pembahasan barakallahu fikum. Mengenai al-um, pembahasan enam. Enam. Terkhusus dalam pembahasan mengenai mirasul um. Kalau antum memahami tentang bagian waris ibu, maka insya Allah antum akan mudah untuk memahami warisan nenek. Demikian kalau antum memahami dengan benar warisan bapak, maka antum akan memahami warisan kakek. Dan demikian pula tatkala antum memahami mirasul banat, bagian waris dan cara mewarisi anak-anak wanita, anak-anak perempuan, maka ini sangat membantu antum untuk bisa memahami miras berikutnya dari tiga golongan, yakni banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, akhwat syakikat, saudara perempuan sekandung, dan akhwat li'ab, saudara perempuan yang sebapak. Hanya saja dibedakan syarat-syarat untuk menerimanya. Namun ketika dalam beberapa keadaan, maka mereka kalau memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah sama seperti mirasnya banat. Sehingga di sini hendaknya antum dengan apa yang telah diambil dimantapkan dan dihafalkan. Karena biasanya seorang mereka tidak hafal dalam pembahasan yang akan kita ambil ini karena mereka belum memahami dengan baik pada miras sebelumnya, yakni terkhusus pada banat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sedikit mengulas tentang mirasul banat. Berapa bagian waris bagi banat? Pananang? Banat mewarisi dengan dua cara, taksir dan farad. Ta'sib dan farad demikian. Kadangkala menerima dengan farad saja, kadangkala dengan ta'sib saja. Naam. Kapan menerima waris dengan cara farad saja? Indak ya Pak Nanang. Khairan insyaallah. Asalamualaikum. Naam, Yusuf. Kapan menerima waris dengan farad atau dengan ta'sib saja? Dengan ta'sib saja. Dengan ta'sib. Dengan ta'sib saja. Antum? Naam. Banat sekarang. Banat. Pembahasannya banat. Banat anak-anak perempuan, cara mewarisinya bisa jadi dengan cara ta'sib saja atau bisa jadi dengan cara farad saja. Naam. Ini sembari menunggu beberapa ikhwah yang belum datang. Naam. Menerima dengan cara farad, dengan cara ta'sib saja. Kapan itu? Ndak ya Lukman? Bukan cucu, sekarang anak perempuan. Sekarang anak perempuan banat. Sekarang pembahasannya banat. Kenapa kita mengulang banat? Karena kalau antum memahami banat, memudahkan antum untuk memahami banatul ibn, akhwat syaqiqat, dan akhwat li'ab. Naam. Yaitu apabila mayit mati meninggalkan anak laki-laki yang sederajat dengan banat tadi. Naam, yang sederajat. Naam, cabang mewarisi dari anak laki-laki yang sederajat dengan banatul, dengan banat, maka dia dengan cara ta'sib. Bagaimana bentuk ta'sibnya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian anak wanita. Naam. Ini dihitung demikian, kalau orangnya berapa kepalanya tinggal dibagi. Dari dua bagian tadi, berapa kepala anak laki-laki? Dinilai dua. Kemudian bagian perempuan satu saham dibagi dengan jumlah anak yang ada. Naam, tidak bertambah, artinya demikian. Kemudian mewarisi dengan cara fard saja. Berapa bagian fardnya Aba Uwais? Anak perempuan. Mayit tidak memiliki anak laki-laki saja. Ketika tidak memiliki anak laki-laki yang sederajat. Berapa bagian fardnya? Setengah. Kalau bersendirian. Kemudian 2/3 apabila 2 atau lebih. Naam. Apapun keadaan yang ada dan siapapun orang-orang yang mewarisi, selama tidak ada anak laki-laki yang sederajat, maka banat mendapatkan farad. Setengah kalau sendirian atau 2/3 kalau 2 ke atas. Ini kalau banat. Nah, sekarang kita akan memandu antum memahami lebih dekat tentang banatul ibn. Banatul ibn ini adalah mewakili ataupun juga mirip sekali dengan banat. Nah, hanya saja dibedakan syaratnya. Dibedakan syaratnya. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan ketika mau memberikan bagian waris kepada banatul ibn. Kalau banat hanya diperhatikan satu saja, ada anak laki-laki bersama dia yang sederajat atau tidak, cuma itu. Nah, kalau ada berarti ta'sib, kalau tidak ada berarti farad. Nah, demikian ya. Ini kalau banat. Kalau banatul ibn ini diperhatikan 4 atau 3 poin. 3 poin. Yang pertama, apabila banatul ibn, yakni cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya diperhatikan pertama, adakah di sana, yakni cabang mewarisi, anak laki-laki yang di atas, derajatnya di atas cucu perempuan ini atau tidak. Nah, kalau ada di sana, zakar waris minal furu, keturunan laki-laki yang mewarisi, apakah itu anak laki-laki ataukah cucu laki-laki yang derajatnya adalah di bawah, di atas cucu perempuan, cucu perempuan termasuk cicit dan ke bawahnya dari anak laki-laki, maka cucu perempuan ini tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Nah, ini poin pertama. Kalau ada di sana keturunan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi daripada cucu perempuan tadi, maka cucu perempuan tidak mendapatkan. Poin yang kedua, apabila didapatkan ada di sana keturunan perempuan yang mewarisi. Kalau tadi banat tidak diperhatikan keturunan perempuan. Nah, kalau ini tambahan. Kalau ada keturunan perempuan yang mewarisi yang lebih tinggi darinya, yang lebih tinggi dari banat, dari banatul ibn, daripada cucu. Nah, apakah itu anak perempuan kalau dia cucu dari anak laki-laki, ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki kalau dia itu cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, dari jalur laki-laki. Nah, maka di sini diperhatikan, kalau ternyata di sana satu orang, kalau satu orang yang di atasnya perempuan, di atasnya satu orang, maka dia mendapatkan seperenam, mendapatkan seperenam. Perempuan yang di atas diberikan setengah dan dia mendapatkan seperenam. Kalau dua orang atau lebih, maka yang di atas mendapatkan 2/3. Adapun cucu perempuan tadi tidak mendapatkan, tidak mendapatkan. Kecuali ada istilah akhul mubarak. Kecuali ada istilah akhul mubarak secara lisan, secara lisan, bukan secara keyakinan. Nah, akhul mubarak, yaitu siapa akhul mubarak di sini? Saudara yang sederajat dengannya, saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, apakah dia sebapak dengan dia, ataukah sepupu yang sama-sama dari jalur laki-laki, intinya sederajat dengan dia. Nah, maka jadi akhul mubarak, sehingga dia akan mendapatkan ta'shib li dzakari mithlu hadzil unsayain, yakni mendapatkan bagian kalau anak ada sisa, yakni diberikan 2 bagian bagi anak laki-laki dan 1 bagi cucu laki-laki tadi, dan 1 bagian untuk cucu perempuan. Akhul mubarak didapatkan cucu yang sederajat dengan dia atau yang di bawahnya, atau yang di bawahnya, cucu laki-laki yang sederajat dengan dia atau yang di bawahnya. Dipahami di sini? Nah, ini untuk banat al-ibn. Adapun kalau selain keadaan tadi, maka sudah terbebas, tidak ada di sana keturunan laki-laki di atasnya. Adapun keturunan wanita yang di atasnya itu tidak ada, atau ada namun hanya 1, maka banatul ibn, dan tidak ada pula laki-laki yang sederajat dengan dia, tidak ada laki-laki yang sederajat dengan dia, maka banatul ibn kalau dia 1 orang mendapatkan bagian. Kalau apa, perempuan tidak ada, di atasnya tidak ada perempuan, berarti banatul ibn mendapatkan, kalau dia 1 orang mendapatkan setengah, kalau 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3 sebagaimana banat. Nah, ini keadaan anak perempuan, cucu perempuan. Nah, difahami sampai di sini? Difahami? Ada yang belum paham tentang banat? Ada yang belum paham? Kalau memaksakan diri nanti mengulangnya lewat kaset. Nah, khairan insyaallah. Taib, maka kita lanjutkan pada contoh-contoh yang dibawakan Syekh. Mudah-mudahan dengan contoh yang dibawakan akan semakin memahamkan kita. Qala rahimahullahu ta'ala di halaman ke-21, misal ketiga. Misalu irsihinna bita'sib ma ibni ibnin bidarajatihinna. Contoh cucu perempuan menerima waris dengan cara ta'sib bersama cucu laki-laki yang sederajat dengannya. Ta'sib bersama dengan cucu laki-laki yang sederajat dengannya. Nam an yamuta syakhsun an zaujatihi. Seorang mati meninggalkan zaujah, istrinya, wa binti bnihi, dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya, wa bin ibnihi, dan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Maka berapa bagian zaujah ketika itu? Indaki Aba Ghifari, berapa bagian istri telah lewat dalam pertemuan pertama? Dalam keadaan seperti ini, ya? Kamu ikuti dari pertama? Oh, pas antum safar ya, belum pulang. Khair insyaallah. Antum? Safar? Safar 8. Kenapa safar 8? Karena ada keturunan yang mewarisi. Nah, cabang keturunan yang mewarisi, ahsanta. Sehingga istri mendapatkan safar 8. Sekarang didapatkan tinggal cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini sederajat atau tidak? Satu derajat. Berarti kalau begitu mereka jadi ta'sib. Jadi tak? Ta'sib. Nah, maka sisanya diberikan untuk mereka. Berarti kalau dihitung permasalahan dari 8. Istri mendapatkan 1/8, 1. Sisa 7 diberikan kepada cucu perempuan dan cucu laki-laki. Cucu laki-laki mendapatkan 2 saham, cucu perempuan mendapatkan 1 saham. Oh, berarti pecahan. Kalau begitu kita bulatkan. Bagaimana cara pembulatannya? Maka nilai kepala yang ada 3 dikalikan kali asal pokok masalah yang pertama, yakni 8. Berarti 8 kali 3, 24. 24, maka istri diberikan bagian menjadi 3. Adapun cucu perempuan diberikan bagian 7, dan yang laki-laki diberikan bagian 14. Dengan demikian, bagian istri nanti ketika membagi harta adalah 3/24. Cucu perempuan mendapatkan 7/24, kemudian laki-laki mendapatkan 14/24. Demikian cara membaginya. Nah, difahami ya, tanpa harus ditulis insyaallah. Difahami? Harus ditulis. Khair insyaallah. Jadi seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan cucu perempuan satu orang, kemudian cucu laki-laki. Ini semua dari jalur laki-laki. Ya, 6. Berarti istri mendapatkan 1/8 karena ada keturunan yang mewarisi. Ini karena sederajat jadinya ta'sib. Perempuan nilainya 1, laki-laki nilainya 2. 6. Sekarang dibagi. Permasalahan yang ada kalau begitu, pokok permasalahan pertama, karena ini penyebut cuma 1/8 saja, langsung diambil sebagai pokok permasalahan 8. Maka bagiannya berapa? 1/8 1, sisanya 7. Dibagi menjadi 3. Ternyata pecahan. Kalau begitu kita genapkan. Caranya nilai 3 yang ada dikalikan 8. Sehingga menjadi 24. 24 ini 1/8-nya adalah 3. Kemudian tinggal sisa 21. dibagi tiga adalah 7. Ini diberikan satu bagian 7. Ini diberikan dua bagian 4. Lupa. Naam afan. 7. Naam. Ini 7 diberikan bagian 4 14. Nah, demikian. 14. Nah, sehingga istri mendapatkan bagian 3/24. Sama nilainya dengan 1/8. 1/8 3/24. Cucu perempuan mendapatkan 7/24. Kemudian ini menjadi 14/24. Nah, ini demikian. Ini dalam yang permasalahan ini. Berikutnya, baik, kita lanjutkan. Misalu irsil wahidah bil farad an-nisf. Sekarang bagian waris dengan cara farad. Contoh warisan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cara farad bagian setengah. Dengan cara farad bagian setengah. Contoh warisan bagi cucu perempuan satu orang dengan cara farad, yakni setengah. Contohnya, antamu tamro'atun an zaujiha wa binti beniha wa bani ibni ibniha. Nah, contohnya, seorang mati meninggalkan seorang wanita mati meninggalkan suaminya dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dan cicit laki-laki dari jalur anak laki-lakinya. Naam, dari jalur anak laki-lakinya. Maka berapa bagian suami di sini? Ami. Meninggalkan suami, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, kemudian cicit laki-laki dari jalur anak laki-lakinya. Suami mendapatkan bagian suami setengah. Kenapa setengah? Karena tidak mempunyai anak, namun mempunyai cucu. Nah, apa? Ya. Kita tulis rekalafik dengan tulisan cara mudah dipahami. Sekarang kita lihat di sini meninggalkan suami, suami meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dari jalur laki-laki. Nah, kemudian meninggalkan cucu laki-laki, cicit laki-laki. Dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki, maksudnya dari jalur laki-laki, cicitnya, ya, cicit dari jalur laki-laki. Nah, ini berarti di bawahnya, berarti gambarannya mati. Dia punya anak laki-laki. Nah, sini. Nah, begini, ya. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini sudah mati. Ini sudah mati. Ketika dia mati, perempuan tadi hanya meninggalkan suami. Meninggalkan suami, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, dari jalur laki-laki. Nah, meninggalkan 1, 2, 3. Berarti bagian suami siapa? Sahibun Nadharah. Ya. Kenapa seperempat? Karena memiliki keturunan yang mewarisi. Keturunan yang mewarisi tidak terbatas anak. Jadi ke bawah sampai pun seandainya di sini ada, dan itu mendapatkan ya, ketika si mayit mati maka dia mendapatkan seperempat, tidak setengah. Karena apa? Karena memiliki keturunan. Hasan tumbarakallahu fik. Nah, ini demikian, ini setengah kalau begitu. Seperempat, bukan setengah, seperempat. Cucu perempuan mendapatkan berapa di sini? Setengah. Bagaimana dengan ini? Bukankah ada? Karena tidak sederajat. Tidak sederajat. Barakallahu fik Hasan, barakallahu fik ya, para seni. Karena tidak sederajat. Nah, tidak sederajat. Dia akan menjadi taksib kalau di sini ada anak perempuan yang sudah habis mengambil 2/3. Nah, jadi di sini hanya menjadi akhul mubarak. Nah, akhul mubarak maksudnya ketika aslinya dia sudah tidak dapat, akan menjadi dapat ketika dia ada. Nah, di sini berarti dia mendapatkan setengah. Mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena bersendirian. Karena satu orang. Karena satu orang. Adapun cucu laki-laki, dia mendapatkan sisa. Sisa taksib. Kenapa? Karena dia adalah garisnya garis laki-laki. Garisnya garis iben. Sehingga di sini permasalahan dari berapa? Permasalahan dari 4. Ini diberikan 1, ini diberikan 2, ini sisa 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Berarti benar. Sudah. 6. Berarti permasalahan dari 4. Suami mendapatkan 1/4. Kemudian cucu perempuan mendapatkan setengah atau 2/4. Kemudian sisanya diberikan kepada cicit dari jalur laki-laki 1/4. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana diterangkan Syekh di sini. Kita lihat. Qala, maka kata Syekh, falizawjir robo, suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena memiliki far'un waris. Nah, cabang keturunan yang mewarisi walaupun cucu ataupun cicit. Kemudian yang kedua, walil bint al-ibn an-nisfu. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah. Kenapa? Karena satu orang. Karena satu orang. Dan keberadaan cicit karena dia derajatnya di bawahnya sehingga tidak menjadi taksib. Karena taksib itu khusus ketika sederajat. Naam. Kemudian fali ibni ibni ibn fali ibni ibni al ibni al baqi. Maka cicit dari keturunan laki-laki, jalur laki-laki, maka sisanya. Taksib. Kenapa demikian? Karena dia termasuk ashabu taksib. Ya, menggantikan posisi bapaknya, menggantikan posisi kakeknya. Ini demikian. Maka di sini ini yang pertama. Nah, ini yang pertama dalam farad, yakni setengah. Contoh berikutnya adalah difahami di sini? Paham Abu Nawfal? Insyaallah. Nah. Khairi endel, khair insyaallah. Sekarang kita lihat berikutnya. Misalu irsi sintaini bil fardis sulusaini. Contoh bagian waris bagi cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang adalah dengan cara fard bagian 2/3. Bagiannya 2/3. 6. Contohnya an yamuta syakhsun an jaddatihi, yakni ummu atau ummi ummihi wa ibnatai ibnihi wa abihi. Sekarang perhatikan di sini, seorang mati meninggalkan neneknya. Nenek yang mana ini? Nenek yang merupakan ibu daripada ibunya. Nenek jalur ibu. Naam. Seorang mati meninggalkan nenek, yakni nenek jalur ibu. Dan meninggalkan dua orang cucu perempuan dari anak laki-lakinya dan meninggalkan bapaknya. Nah, seorang mati meninggalkan neneknya yakni dari jalur ibunya, kemudian meninggalkan dua orang anak meninggalkan dua cucu perempuan dari anak laki-lakinya. meninggalkan bapaknya. Sekarang bagaimana kita mengurutkan? Kalau begitu diurutkan jaddah, nenek, kemudian tadi dapat berapa nenek di sini? 6. Nanti dulu sabar, urutannya Khairi. 6. Kenapa? Karena ada cabang keturunan, barakallahu fiik. Karena ada cabang keturunan yang mewarisi. 6. Sehingga dapat 1/6. 6. 1/6 bagian nenek 1/6. 6. Karena ada cabang keturunan yang mewarisi. Kemudian 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki dapat berapa, Bu Naufal? 2/3. Kenapa 2/3? Nah, karena tidak ada laki-laki yang sederajat, karena tidak ada laki yang di atasnya. 1. Yang kedua, karena juga alasan yang lainnya. Tadi enggak ada laki-laki sederajat, dapatnya cuma 1/2. Permasalahan sebelumnya dapat saya. Kenapa sini antum kasihkan 2/3? Jawaban antum sudah 50%, tinggal 50% lagi. Nah, Muhammad. Ya. Lainnya, Haris. Pak Halim, punaon? Hah? Karena ada 2 orang, barakallahu fiik. Karena 2 orang. Naam, karena 2 orang, barakallahu fiik, sehingga dapatnya 2/3. Barakallahu fiikum. Ini karena 2 orang, jadi dapatnya 2/3. Dan tidak ada yang mu'asib, ya, yang sederajat, laki-laki sederajat dengan dia. Naam. Sehingga dapatnya 2/3. Adapun bapaknya, dia ashabu ta'sib. Jadi mendapatkan sisanya. Kalau begitu, 6 lil jaddah, sebagaimana disebutkan Syekh, jaddah mendapatkan 1/6, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki 2/3, dan bapak mendapatkan sudus. Ya. Rupanya bapak itu farad taksib. Ya, farad dan taksib. Ya, farad dan taksib. 1/6 dan juga taksib. 6. 1/6 dan juga taksib. Kenapa? Karena hanya anak perempuan. 6. Namun bisa kata-katakan juga di sini ya sisa, karena ketika itu hanyalah anak perempuan. Jadi di sini fardnya 1/6 dan juga taksib. Ahsan. Barakallahu fiik. Sehingga kalau ditulis, kenapa disebutkan taksib di sini? Karena sudah habis. Karena sudah habis. Nah, sekarang coba kita lihat meninggalkan siapa? Nenek. Nenek 1 orang, meninggalkan 2 cucu perempuan. Kemudian meninggalkan bapak. Sekarang bagian nenek berapa? 1/6. Karena ada cucu perempuan. Cucu perempuan 2/3. 2/3. Ini adalah 1/6. Berarti permasalahan dari berapa? 6. Dari 6. Ini berapa? 1. Ini berapa? 4. 6. Berarti 2/2. 6. Ini berapa sisanya? 1/6-nya 1. Ada sisa? Mana sisanya? Sehingga tidak disebutkan dengan taksib. Namun tidak mengapa kalau antum mengatakan tadi, namun didahulukan fardnya 1/6. Nah, barakallahu fikum. Karena ini sudah pas 2/2 sudah bulat, ini kan 2/2. Demikian ya. Sehingga tidak perlu dibulatkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Tidak digenapkan lagi. Kenapa? Karena sudah pas ya. Karena sudah pas, barakallahu fik. Nah, ini sudah. Apa yang makan pada perempuan atau lo bagiannya pernah? Enam. Iya, karena bagiannya 1/6. Iya, ada nenek. Iya, karena enggak ada cucu perempuan. Ya, santa. Iya. Benar, karena bagiannya 1/6. Karena tidak ada ibu. Ya, karena bagiannya nenek. Nenek mendapatkan 1/6 karena itulah bagian nenek. 6. Keberadaan cucu perempuan atau anak perempuan tidak menghalangi bagian nenek 1/6. Barakallahu fikum. Ahsan. Sudah? Nanti kita selesaikan ini dulu sehingga kalau itu yang Anda inginkan, nanti sabar dulu ya. Kita selesaikan banatul ibn dulu, setelah itu baru itu, baru kita coba satu-satu. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Misalul irsi al aksari minas sintaini bil fardhi tsulutsaini. Nah, contoh bagian waris cucu perempuan yang lebih banyak dari dua orang, lebih banyak dari dua orang bagiannya dengan cara fard, yakni 2/3. Contoh sekarang tidak mengapa, kita coba. Nah, siapa tadi sampai siapa terakhir? Ah, berarti antum Abu Kahwi sekarang. Pas dari pas ya, setuju ya. Abu Kahwi indak. Kolam, food kolam. Pas sekarang. Ya, coba sekarang. Seorang mati meninggalkan 3 cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Kurang gede katanya. Nah, 3 cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, meninggalkan 3 cucu perempuan dari anak laki-lakinya dan meninggalkan bapaknya. Berapa sekarang bagian cucu perempuan? Kenapa 2/3? Karena anak perempuan lebih dari satu. Nah, karena cucu perempuan lebih dari satu atau dua orang atau lebih. Nah, berarti 2/3. Bapak berapa? 1/6. Bapak 1/6 dan juga taksib. Nah, berarti permasalahan dari berapa? 6. Dari 6. Cucu perempuan mendapatkan 4. Terus bapak 1. 4 dengan 1 5. Masih sisa 1, dikasihkan ke siapa? Ke bapak. Berarti ditambah 1. Nah, ini coba sekarang itu sudah selesai atau belum? 4 dibagi kepala yang ada. Bulat atau belum? Berarti bagaimana antum membulatkannya? Kali 3 jadinya 18. Cucu 3 cucu perempuan masing-masing mendapatkan 12 dibagi 3 4. Berarti satu orang mendapatkan 4. 6. Sisanya 1/6-nya berapa? 3. Ada sisa enggak? 3 ditambah 12 15. Berarti dapat lagi 3. Demikian. Nah, sekarang berarti semuanya 6. 6. Sudah selesai? Jawabannya belum. Kira-kira masih bisa diringkas atau tidak kalau itu bagiannya 6, bagian bapak 6? Bisa disederhanakan. Jadinya berapa? 1. Jadinya dibagi 2. 2 semuanya. Jadi berapa pokok permasalahan dari 9? Dari 9. Oh iya. Kemudian 2, kemudian ini di 3. Jadi bagian satu cucu perempuan adalah 2/9. Bagian bapak adalah 3/9. Nah, itu demikian. Ini cara yang ringkas ya. Demikian. Barakallahu fikum. Bisa juga antum akan mengatakan berarti di sini kalau kondisinya seperti ini, sebagaimana yang telah lewat, berarti antum mengatakan permasalahan dari 3. Cucu perempuan 2, bapak sisanya 1. Nah, demikian. Dan ini merupakan ringkasan dari ini. Sekarang dibagi 3, tidak bisa, berarti kali 3. Jadinya berapa? 9 di sini ya. 6 berarti 9 di sini 2. 2 di sini 3. Selesai? demikian. Ya. Ini lebih ringkas. Lebih ringkas. Nah, kalau antum sudah terbiasa nanti demikian. Nah, namun hasil akhir tetap 9-2-2-2-3. Artinya demikian. Itu angkanya. Ahsan tabarakallahu fik. Nah, sekarang kita masuk pada contoh berikut atau kita baca dulu kata Syekh. Sehingga di sini kata Syekh hasilnya walil banatil ibn li banatil ibni salas sulusan. Banatul ibn mendapatkan 2/3, walil ab sudus fardan wal baqi taksiban. 1/6 farad dan juga sisanya dengan cara taksib. Nah, dengan cara taksib. Nah, namun kalau kondisinya seperti itu bisa diringkas masalah dari 3. Nah, kondisi seperti itu bisa diringkas masalah dari 3. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada contoh berikutnya. Bagian siapa? Sebelahnya siapa? Kapi miringan. Enggak ikut. Abu Ghifari, Parasto, tapi janganlah yang sebut Abu Wes. Abu Wes. Nah, sekarang Abu Wes maju. Khair insyaallah. Jangan ya, Abu Wes. Sekarang Abu Wes. Nah, ditulis sekarang. An yamuta syakhsun an bintihi. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuannya. Satu anak perempuan. Dan satu cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dan satu cicit laki-laki dari jalur anak laki-laki. Nah, sekarang dikerjakan. Berarti anak perempuan mendapatkan bagian berapa? Satu orang. Kenapa setengah? Karena satu orang. Setengah. Cucu perempuan mendapatkan berapa? Kenapa 1/6? Yaitu menyempurnakan 2/3. Sebagai penyempurna 2/3. Cicit laki-laki sisa. Turunan laki-laki 6. Ya, berarti berapa di sini permasalahan dari 6? Anak perempuan, ya, anak perempuan mendapatkan 3. Setengahnya 3. Ini 1. Sisanya 2. Nah, berarti barakallahu fikum, anak perempuan mendapatkan 3/6, cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan cicit laki-laki nilainya adalah 2/6. Nah, demikian barakallahu fikum. 3/6 sama dengan setengah. 1/6 ya 1/6, 2/6 berarti adalah 1/3. Nanti gitu. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari permasalahan. Kalau di sini kita baca kata Syekh, maka kata Syekh falil bintinis, anak perempuan mendapatkan setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna nilai 2/3. Dan anak atau cicit laki-laki dari jalur anak laki-laki adalah sisanya. Nah, dan cara menghitungnya dengan angka demikian sudah ada di papan tulis. Sekarang contoh terakhir. Misalul irsil aksar min wahidah as-sudus. Contohnya an yam antamu tamra'atun. Siapa berarti? Luqman berikutnya. Nah. Antamu tamra'atun. Nah. Ayo. Maju. Dipegang kolamnya. Seorang mati meninggalkan suaminya. Seorang perempuan mati meninggalkan suaminya. Wa bintiha, dan anak perempuannya. Satu orang anak perempuan. Nah, dan banatu beniha, dan 3 orang cucu. Nah, dari anak laki-lakinya. Wa ammiha, dan pamannya. cucu perempuan. Tiga orang cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dan pamannya. Dan paman. Tulis saja paman, terserah antum. Paman PM enggak apa-apa. Paman boleh. Kenapa? Ini paman. Kenapa? Enggak tahu kenapa. Iya, paman. Paman amnya. Nah, sudah. Sekarang berapa bagiannya? Suami mendapatkan berapa? Suami dapat seperempat. Dapat seperempat. Kenapa seperempat? Karena ada cabang keturunan. Anak perempuan mendapatkan berapa? Anak perempuan itu satu orang mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena dia satu orang. Cucu perempuan tiga orang mendapatkan berapa? Dapat seperenam. Dua per tiga. Mendapatkan dua per tiga. Berapa? Cucu perempuan dalam keadaan itu mendapatkan berapa? Seperenam. Kenapa seperenam? Karena lebih dari dua. Kalau lebih dari dua dapatnya seperenam. Antum benar memberikan seperenam, alasannya yang keliru. Kenapa seperenam? Coba disempurnakan, berarti setelahnya Bu Givari? Belum. Setelahnya? Nanti dulu. Kenapa? Sebagai penyempurna dari setengah menjadi dua per tiga. Walaupun jumlahnya tiga orang, empat orang, lima orang atau lebih. Enam. Tidak dipandang jumlah kepalanya. Namun kedudukan dia sebagai cucu perempuan. Enam. Ini. Barakallahu fikum. Seperenam. Nah, ini adapun paman mendapatkan taksib dia. Berarti apa sih? Sisa. Ya, sisa. Enam. Sekarang dihitung. Berarti permasalahan dari berapa? Dari KPK yang ada 4, 2 dan 6. Berarti 12. Dihitung 2, 12. Seperempatnya 3. Setengahnya 6. 6. 6. Seperenamnya 2. Terus sisanya 1. Coba antum hitung dulu. 1 tambah 2 3 tambah 6 9, 9 tambah 3 12. 12 berarti akur sudah. Nah, sekarang tinggal permasalahan yang di situ ada kepala. Bagian saham dengan yang ada kepala bisa genap atau tidak? 36. 36 dari mana? 3 dikali 12. 3 kali 12 36. Berarti mendapatkan suami mendapatkan 3 kali 6 36 bagi 4 3. Dikalikan 3 9. Dikalikan 3 9. Ya, 9 kali 3 18. Nah, kali 3 6 dibagi 3 2 2 2. Nah, demikian. Ini kali 3 3. Coba antum hitung. 3 tambah 6 9 tambah 18 27 tambah 9 36. Pas. 6. Berarti benar seperti itu, ya. Itu begitu barakallahu fikum. Sekarang kata saya di sini fali zauji rubu, maka suami mendapatkan seperempat. Kenapa? Karena memiliki faraun waris. Kemudian lil bin, anak perempuan, satu anak perempuan mendapatkan setengah karena dia bersendirian. Dan anak cucu-cucu dari anak laki-laki kita katakan tiga karena beliau mendatangkan bentuk jamak. Jadi tiga. Nah, mungkin empat atau lima terserah antum. Nah, namun di sini tetap hanya bagiannya seperenam, tidak dihitung kepalanya karena kedudukannya sebagai cucu perempuan. Dia seperenam penyempurna 2 per 3. Nah, untuk menyempurnakan 2 per 3 dari bagian wanita. paman mendapatkan sisanya. Barakallahu fikum. Dengan demikian telah selesai dari pembahasan miras banatil ibn. Dan ini antum ulang-ulang dengan syarat-syaratnya difahami. Karena supaya tidak tertukar dengan nanti miras syaqiqat ataupun akhwat li'ab. Karena mirip. Nah, bagian-bagiannya mirip, hanya saja dibedakan syarat-syaratnya yang ada. Nah, demikian. Sehingga antum barakallahu fikum betul-betul memurojaah memutkinkan perkara yang telah kita ambil, karena ini memudahkan untuk pelajaran berikutnya. Kalau antum yang lalu belum terlalu paham, maka kedepannya akan menjadi ruwet bagi antum. Nah, demikian. Tambah ruwet ini gimana kemarin sudah seterusnya. Nah, ini demikian. Sehingga barakallahu fikum antum ulang-ulang, dan nanti ba'dal maghrib kita lanjutkan dalam pelajaran selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab, sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.